Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio Al-Bayan Cianjur, radio ARBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suraqalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa RBK TV, pemirsa Aila TV Cirebon, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, dan pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah. Dan juga Surau TV Padang. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang beribadah kepada Allah melalui kandungan asma dan sifat Allah. Kita sudah sampai pada bab buah dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan poin terakhir, poin ketujuh yang kita bahas pertemuan yang lalu adalah berdoa. Siapa orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar dan mendalam, orang itu pasti akan berdoa kepada Allah. Kita lanjut ke buah yang ke-8. Salah satu di antara buah dari ma'rifatullah, buah dari mengenal asma dan sifat Allah adalah ikhlas. Orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya pasti akan ikhlas. Tak mungkin riya. Kalau riya menunjukkan kebodohan orang itu tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ma tadhaharal murai ilal khalqi bi amalih illa bi jahlihi bi azamatil khaliq. Kata Imam Ibn Rajab, tidaklah seorang yang riya menampakkan amal-amalnya secara zahir kecuali karena kebodohan dia tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bodoh tentang Allah maka riya. Karena bodoh tentang syariat Allah maka riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalau orang yang tahu tentang keagungan Allah, dia enggak akan butuh terhadap apresiasi orang, penilaian orang, pujian orang. Orang yang memiliki uang miliaran, triliunan, lalu ditawari uang 10.000, 20.000, butuh apa enggak? Ah, enggak. 20.000, 10.000 mah tuh, ya. Gak ada harganya dibanding seluruh uang yang ada pada saya. Miliaran loh, dolar lagi. Orang yang hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. berupa ampunan, berupa pahala, berupa rahmat, berupa keridhaan. Orang itu mustahil butuh terhadap pujian orang, pujian manusia, terlebih mengharapkan pujian orang itu bisa menghilangkan seluruh yang diharapkan yang ada di sisi Allah. Coba bayangkan umpah kita punya uang 10 juta. Kemudian ada orang yang menyodorkan, nih saya kasih uang 2.000. Tapi begitu saya kasih uang 2.000, uang 20 juta kamu hilang. Mau enggak? Ya enggak lah, amit-amit jabang bayi. Kasabrang, kapalembang. Balikna, bawa empe-empe. Jadi, seperti itu gambarannya. Ya. Berkata muallif, inna idraka ma'ani al-asma was-sifat 'ala at-tahqiq yahmilu al-'amda 'ala ifradillahi bil-qasd wal-ibti'ad an sarfi syai'in min al-ibadah li ghairihi ta'ala. Sesungguhnya mengenal asma dan sifat Allah secara benar akan menuntun seorang hamba untuk mengesakan Allah dalam hal niat. Niat dalam beribadah, beramal soleh. Mengesakan Allah artinya niat ibadah, niat amal solehnya itu hanya untuk Allah. Dan pasti akan menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak nilai dari ibadah yang dia lakukan, termasuk meninggalkan riya, ya. Nah, sedangkan walidha kana min a'dhabi ma yukhallasul 'abdu min dansir riya mulahadhati asma'illahi wa sifatihi. Oleh karena itu, di antara cara yang paling agung yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk membersihkan diri dari riya adalah mendalami, memahami asma dan sifat Allah. Siapa yang memahami asma Allah seperti Al-Ghani? Apa arti Al-Ghani? Kaya raya. Selain kaya, Ghani juga tidak butuh. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, maknanya Allah enggak butuh terhadap seluruh alamin. Seluruh alam ini kekayaan Allah, milik Allah, tapi Allah enggak butuh itu. Kalau enggak butuh, Allah mah kalau ngasih apa yang tidak dia butuhkan, enggak akan sedikit dua dikit, semaunya gitu ya. Seseorang umpamanya ketika kecil suka main kelereng, main karet, main gamar, kan gitu ya. Semua orang waktu kecilnya begitu. Melihat kelereng, melihat gambar, melihat karet, melihat permainan seperti itu, wah seperti memiliki kekayaan. Akhirnya banyak punya satu, apa namanya, satu kaleng biskuit umpah. Banyak enggak? Banyak, bisa ratusan ya. Dan itu kaleng biskuitnya ada 10, semuanya penuh, bisa ribuan. Bagus-bagus lagi, ada gunduknya, ada yang kecilnya, ada yang sedangnya. Sampai dewasa. Setelah dewasa kan gak butuh lagi semua itu ya. Ada gak yang segede ini sekarang masih suka main kelereng? Saya pikir gak ada. Obsesinya, kebutuhannya sudah lain lagi. Lebih butuh gadget daripada itu. Banyak, ada ribuan kelereng, ada anak kecil minta, dikasih enggak? Sok aja ambil semua, kan gitu ya? Kita sudah enggak butuh lagi kepada kelereng. Dulu waktu kecil dia butuh, dianggap kekayaan kita. Tapi sekarang mah sudah malu lah masa main kelereng terus. Ada anak kecil minta, dirawu, gitu ya. Minta lagi, dirawu, kan begitu ya? Allah Azza wa Jalla pemilik seluruh alam jagat raya, tapi Allah enggak butuh itu. Kalau ada hamba yang meminta dan layak diberi, Allah memberinya tanpa hisab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bukan min ghairi, min haitsu la yahtasib. Enggak akan ngitung Allah kalau ngasih kepada orang bertakwa, ya. Diberikan dalam jumlah yang amat sangat banyak. Itu pertama. Kedua, selain Allah ghani, Allah juga karim, jawad. Apa karim dan jawad? Dermawan, berehan, tukang ngasih ke orang. Dan kalau diminta pasti ngasih, kalau tidak diminta dia marah. Itu kandungan mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, selain itu Allah subhanahu wa ta'ala selain kaya raya dan gak butuh terhadap kekayaan yang dimilikinya, Allah juga amat sangat dermawan. Nah, selain itu Allah super pencemburu. Sedikit hak Allah tidak ditunaikan, dia marah gak ngasih loh. Kalau umpamanya Allah itu diduakan dalam hal apapun, dia murka. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'ani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan tandingan ataupun saingan, enggak butuh. Maka siapa orang yang melakukan satu amalan tapi dia menduakan amalan itu dengan yang lainnya, ketika mengamalkan amalan itu dia menduakan niat, sebagian untuk Allah, sebagian untuk pujian orang, Allah menyatakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, tinggalkan amalannya, tinggalkan perbuatan syiriknya, enggak butuh kepada yang seperti itu. Itu Allah Maha pencemburu tuh. Maka apa yang diharapkan oleh orang itu dengan beramal berupa ampunan, rahmat, pahala, keriduan, Allah enggak kasih sedikit pun. Saking Maha pencemburunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang meyakini sifat-sifat Allah seperti itu, maka pasti dia itu akan menunjukkan niat beramal hanya untuk Allah semata-mata. Nggak akan dibagi dua. Terus orang itu juga tahu niat seluruh manusia yang tersembunyi di dalam dada. Kita bisa menyembunyikan isi dada dari hati, dari manusia, dari penglihatan orang. Orang gak tahu isi hati kita. Tapi Allah Maha tahu. Sekecil apapun riya ini disembunyikan di dalam hati kita, Allah tahu. Dan kalau sudah tahu, Allah tolak itu ibadahnya, tolak amalannya. Semua yang Allah janjikan untuk orang beramal gak akan Allah kasih. Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan keriduannya, Allah menjanjikan umpamanya rahmatnya, Allah menjanjikan surganya. Itu yang Allah janjikan kepada orang yang beramal. Tapi ketika Allah melihat ada satu titik riya, semuanya itu enggak akan Allah kasih. Takut apa tidak? Takut. Nanti terkena dengan peribahasa yang keren dalam bahasa asing, capek gawe, teka pake barijeng di teke. Sudah capek berbuat, gak kepake, gak dikasih balasan, digetok lagi, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, selain itu Allah juga mencatat seluruh amalan yang dilakukan oleh hamba, termasuk apa yang ada di dalam hatinya. Allah tahu dan Allah catat. Yang mencatatnya para malaikat yang Allah suruh atas perintah Allah Azza wa Jalla, dan kelak ditampakkan dan kelak akan dibalas sesuai dengan apa yang tercatat di dalam buku catatan itu. Makanya salah satu di antara sifat Allah adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh itu Maha penjaga, Maha pemelihara. Menjaga apa? Banyak hal, termasuk menjaga, memelihara amalan yang dilakukan oleh manusia berupa catatan. Nanti Allah akan tampakkan siapa yang riya, siapa yang ikhlas akan terketahui. Orang yang tahu hal ini pasti akan takut terhadap perbuatan riya, pasti akan mengikhlaskan seluruh amalnya, pasti dia itu akan melakukan segala sesuatu karena Allah, amalnya karena Allah, ucapannya karena Allah, cintanya, bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, memberi karena Allah, menolak pemberian karena Allah. Dia tidak menginginkan apresiasi manusia, pujian manusia, penilaian manusia, bahkan balasan dan terima kasih pun tidak. Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama hanyalah nut'imukum, kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, hanya untuk memperoleh wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Tenuhun-nuhun acan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tengarapkan nuhun-nuhun acan. Kalau bahasa kita enggak ada ya bahasa Sunda, terima kasih tekedah gitunya. Tekedah nganuhunkeun. Kalau dalam bahasa Arab ada syukran la syukra 'alal wajib. Umpa kita menolong orang hukumnya apa? Wajib. Yang mampu dan tahu bahwa orang itu butuh pertolongan. Lalu dikatakan syukran. Apa kita bela syukur ala wajib? Enggak perlu terima kasih untuk suatu kewajiban. Nah, ada dalam bahasa daerah don't mention it. Thank you so much. Don't mention it. Artinya apa? Tadi la syukur ala wajib. Enggak perlu disebut-sebut lah, kan gitu ya? La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Ya. Jadi itulah buah yang akan lahir dari mengenal asma dan sifat Allah. Orang itu akan ikhlas dalam beramal. Karena tahu kalau enggak ikhlas ditolak oleh Allah. Kalau enggak ikhlas, apa yang diharapkan dengan amalan itu berupa pahala, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa keriduannya, berupa surganya, itu enggak akan didapat, dihapus, di-cancel oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rugi. Maka kalau ada seorang hamba yang taksir dalam keikhlasannya, apa taksir deh? Kurang. Dalam keikhlasan, kurang ikhlas. Mau kurang ikhlas, mau tidak ikhlas sebenarnya sama. Kalau kurang ikhlas itu berarti ada campur riya, keterpaksaan, tendensi duniawi. Dan itu sama dengan tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dan orang yang terjerumus ke dalam riya, orang yang meniatkan amalan bukan untuk Allah Azza wa Jalla, itu semua disebabkan karena kebodohan dia tentang asma dan sifat Allah. Sebagaimana perkataan Imam Ibn Rajab tadi, beliau menyatakan, ma tadhaharal murai ilal khalqi bi amalih illa bi jahlihi bi azamatil khaliq. Tidaklah seorang yang riya menampakkan amal perbuatannya kepada manusia kecuali karena kebodohan orang itu tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika menerangkan perkataan Imam Ibn Rajab ini berkata muallif rahimahullah, dzalika anna man imtala'a qalbuhu bi'azamatillah fa innahu yastasghiru kulla man siwa fala yarju minhu qurban bi amali aw rizqan bi qawli wa lam yata'allaq bi ghairillah wallahu ta'ala lahul amru kullu fala yakunu fil kauni syai'un illa bi amrihi wa amali. Yang dimaksud perkataan Imam Ibn Rajab yang menyatakan bahwa orang yang menampakkan amalnya kepada manusia itu karena kebodohan, itu disebabkan karena orang yang hatinya dipenuhi dengan keagungan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang agung. Hanya balasan Allah satu-satunya yang tak ada bandingnya. Ampunan, rahmatnya, keriduannya, surganya itu jauh lebih mahal daripada apa? Dunia dan isinya. Sampai-sampai dikatakan dalam salah satu hadis, kalau di dalam dua tangan seorang manusia tergenggam seluruh kekayaan dan kekuasaan di alam dunia. Alam dunia ini milik dia semuanya, sebeserta seluruh kekayaannya. Lalu dengan itu dia mengucapkan alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillahnya jauh lebih baik daripada kekayaan dunia yang ada dalam genggamannya. Karena kekayaan dunia mah pasti fana, pasti hancur, pasti binasa, pasti hilang. Kalau toh abadi atau lama, minimal kita pemiliknya tidak akan lama ya. Betapa banyaknya orang yang kekayaannya banyak, gak habis 7 turunan, tapi dia hanya menikmati puluhan tahun saja. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Seringkali dia masih hidup tapi kekayaannya tak bisa lagi dinikmati. Ya, umpamanya sudah usia 60 tahun, 70 tahun ke atas sudah sakit-sakitan. Kekayaannya banyak melimpah, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Tapi tidak bisa dinikmati karena apa? Karena terhalang oleh kondisi fisiknya, penyakitnya, ya. Mau makan ini itu harus dipertimbangkan kolesterol, asam urat, diabetes, apa kadar gulanya, terus juga tensi darahnya, terus juga apalagilah yang seperti itu ya. Mau makan yang enak-enak durian simontong, enggak boleh. Langsung tensinya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, bisa langsung ke rumah sakit ya. Lewat tukang sate geber-geber, aduh kecium baunya ya. Dari sate kambing setelah makan simontong tadi luar biasa. Enggak boleh sama dokter. Lalu apa yang boleh dia makan? Udah sayur bening saja tanpa garam. Untuk apa coba kekayaan yang melimpah? Jadi seluruh dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding apa yang ada di sisi Allah di akhirat kelak. Ampunannya, pahalanya, rahmatnya, surganya dan yang sejenisnya. Ya, tidak ada apa-apanya seluruh yang ada di alam dunia ini. Berdasarkan hal itulah maka siapa orang yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, harapan memperoleh apapun yang ada di sisi Allah, maka dia akan menganggap kecil segala sesuatu yang ada di dunia ini selain apa yang ada di sisi Allah. Semua kekayaan, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, nonsens, gak ada nilainya dibanding ampunan Allah, pahala Allah, rahmat Allah, surga Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak akan mengharapkan apapun dari ibadahnya kecuali mengharapkan apa yang Allah janjikan untuk kepentingan akhiratnya ya. Itulah buah dari asma, mengenal asma dan sifat Allah secara benar, yaitu lahir keikhlasan. Saya ingin memperdalam penjelasan tentang keikhlasan. Makanya puntennya, ulah apa namanya, bosen, ulah bored. Kalau boring ngebetein, I'm boring. Berarti kamu ngebetein, berarti saya nyebelin gitu. Kalau saya apa namanya, bosen, bored. Ya gitu. Ada yang pintar bahasa Inggris di sini bisa salah gitu. Jangan bored. Mudah-mudahan saya tidak boring. Apa arti? Mudah-mudahan saya tidak membosankan. Mudah-mudahan antum tidak bored. Mudah-mudahan antum tidak bosan. Kamu lagi ngapain? Saya lagi boring. Berarti kamu lagi nyebelin. Pembicaraan tentang ikhlas agak panjang. Gak cukup 1-2 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan 3 pertemuan beres. Saking apanya pentingnya masalah ini dan pikabitaun, menggiurkan. Apa makna ikhlas? Kita kan tadi harus ikhlas. Dan ikhlas ini buah dari mengenal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Makanya kita wajib tahu tentang ikhlas, baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Penjelasan saya ini berbeda dengan apa yang sudah saya jelaskan ketika membahas tentang amalan hati di ukhuwah setiap hari Kamis sore. Berbeda dengan apa yang saya terangkan di Cimahi dan di Padalarang membahas fikih ikhlas. Beda. Wah, Ustaz ngulang lagi. Iya, temanya ngulang tapi penjelasannya beda loh. Coba lihat saja nanti, dengarkan dan rasakan sensasinya. Wuluh. Pertama, makna ikhlas secara bahasa diambil dari kata-kata kholas. Kholasnya dengan lam yang panjang. Kholas. Kho, lam, alif, dan sod. Bukan kholas dengan sod artinya dalam bahasa amiyah. Sudah. Gitu ya, kholas. Apa ada kholas? Sudah, tapi itu bahasa amiyah. Ikhlas berasal dari kata-kata kholas, maknanya bersih atau murni. Kalau orang Arab menyatakan kholas syai'u, sesuatu itu sudah kholas, maknanya sesuatu itu bersih dan hilang seluruh noda dan kotoran dari benda tersebut. Berkata Ibnu Faris ketika menerangkan makna ikhlas, berasal dari kata kholaso, kho, lam, dan sod. Maknanya sama, yaitu tankiyatu syai wa tahdhibuhu. Membersihkan sesuatu dan memurnikannya. Sehingga makna akhlasa lillahi dinah, seseorang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, maknanya meniatkan seluruh pelaksanaan agama hanya untuk Allah. Melaksanakan perintah untuk Allah, meninggalkan larangan Allah itu karena Allah, dan tidak riya di dalam melakukannya. Pelakunya disebut mukhlis. Orang yang mukhlis adalah huwalladzi wahhadallahu fi qasdi amali. Orang yang mukhlis adalah orang yang mengesakan Allah dalam hal niat ketika beramal. Mengesakan Allah dalam hal niat, maknanya menunjukkan niat itu hanya untuk Allah. Ada lagi istilah lain mukhlas. Disebutnya isim maf'ul. Kalau mukhlis isim fa'il. Isim fa'il itu subjek, mukhlis adalah orang yang ikhlas. Kalau mukhlas objeknya, yang diikhlaskan, yang dibuat ikhlas. Siapa orang itu? Huwalladzi khalasahu Allah wa tahharahu minad danas fakhtarahu wastafa. Orang yang mukhlas adalah orang yang diikhlaskan hatinya oleh Allah. Dibersihkan dari kotoran-kotoran riya, ujub, sumah, dan takabur. Lalu Allah memilihnya dibanding hamba-hamba yang lain. Kalimat ikhlas adalah kalimat tauhid Dan ikhlas dalam beribadah dan dalam melakukan ketaatan maknanya tidak riya, tidak sum'ah di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan tersebut. Inilah makna bahasa. Jadi secara bahasa makna ikhlas adalah membersihkan dan mensucikan amalan dari segala hal yang bisa merusak nilai dari amalan itu. Dibersihkan dari riya, dibersihkan dari sum'ah, dibersihkan dari ujub, dari takabur, dari yang sejenis itu. Itu secara apa? Bahasa. Adapun makna ikhlas secara istilah syar'i dikemukakan dengan berbagai macam ungkapan yang berbeda redaksional tapi maksud utamanya sama. Nafsul makna khilaful lafzi. Maknanya sama tapi susunan bahasanya berbeda. Pertama, ada yang mendefinisikan ikhlas dengan makna ifradul haqqi subhanah bil qasdi wa ta'ah. Pertama, ikhlas artinya mengesakan Allah dalam hal niat dan ketaatan. Diesakan Allah, niatnya hanya untuk Allah, ketaatannya hanya untuk Allah, bukan kayak untuk yang lain. Kedua, ada lagi yang mendefinisikan ayyakunal amalu lillahi subhanah la nasiba li ghairillahi fi. Beramal hanya untuk Allah dan tidak ada bagian untuk selain Allah. Secuil pun, setitik pun tidak ada yang ditujukan untuk selain Allah. Hanya untuk Allah. Itu definisi kedua. Definisi ketiga, tajridul qasdi ta'atan lil ma'bud. Definisi ketiga dari ikhlas adalah memurnikan niat dalam melakukan ketaatan hanya untuk ma'bud. Apa ma'bud artinya? Yang diibadahi. Siapa? Allah. Memurnikan niat dalam melakukan ketaatan hanya untuk Allah. Empat. Istiwa'u amali zahiri wal batin. Ikhlas artinya samanya antara amalan lahir dan amalan batin. Sama. Tidak ada perbedaan. Apalagi bertolak belakang. Ada dua makna yang dimaksud amalan lahir dan amalan batin. Maksud pertama, amalan lahirlah amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Amalan batinlah amalan yang dilakukan oleh jiwa atau hati. Itu sama selaras. Kedua, makna amalan lahir adalah amalan yang dilakukan di tengah orang banyak. Terlihat, amalan batin maknanya amalan yang dilakukan ketika menyendiri. Nah, baik ketika sendirian ataupun ada orang, amalnya itu gak ada bedanya. Sama gitu-gitu juga, ketika sholat sendirian sama, lamanya sekian ya. Cara rukuknya sekian menit, cara lama duduknya sekian menit itu sama. Di hadapan orang banyak juga sama, gak ada bedanya. Kalau ada perbedaan ketika sendirian 4 rokaat cuma 2 menit, ketika di tengah orang banyak 2 rokaat sampai 10 menit. Beda apa sama? Beda. Itu gak ikhlas tuh. Jadi baik sendirian ataupun di tengah orang banyak tak ada bedanya. Baik lahiriahnya ataupun batiniannya tak ada bedanya. Karena apa? Karena seluruh amalnya dia niatkan hanya untuk dinilai oleh Allah. Bukan oleh manusia. Sebodoh amat manusia mau memuji, mau mencela, mau negatif, mau positif. Mau ngasih like, mau ngasih unlike. Mau jadi apa? Lover atau hater. Gak peduli. EGP. Apa ya GP? Emang gue pikirin. Gak perlu, gak butuh komen orang. Yang dibutuhkan adalah penilaian dan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau itu yang menjadi niat, gak akan ada bedanya sholat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Apakah dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, gak ada beda. Itu keikhlasan. Berkata Sahal At-Tusturi, Sahal Tustari, dia menyatakan, nadharul aqyasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi wahdah la sharika lah la yumazihu shay'un la nafsun wala hawan wala dunya. Kata Sahal At-Tustari, orang-orang aqyas, orang aqyas itu para ulama, orang-orang yang cerdas menelaah tafsir tentang ikhlas, definisi penjelasan tentang ikhlas, mereka tidak menemukan definisi tentang ikhlas kecuali tercakup dalam kalimat berikut ini, yaitu seluruh gerakannya ataupun diamnya. Gerakan itu ya amalan dia, gerakan dia ataupun diam dia, baik ketika bersendirian ataupun di tengah orang banyak, seluruhnya hanya untuk Allah semata-mata dan tidak ada syarikat baginya. Tidak tercampuri oleh keinginan pribadi, hawa nafsu atau kepentingan dunia. Kalau dia bergerak, mana bergerak, beramal, baik dengan anggota badan atau dengan lisan, ucapan. Kalau dia berbicara karena Allah. Kalau dia beraksi, beramal, beramalnya karena Allah. Kalau dia harus diam, berdiamnya juga karena Allah. Ada enggak diam bukan karena Allah? Ada. Diamnya karena setan. Salah satunya diam dari kemungkaran. Diam dari keburukan. Enggak boleh diam dari kemungkaran dan keburukan. Maka disebutnya as-sukun au as-samtu minal batil as-syaitonul ahras. Diam diri dari kebatilan, berdiam diri dari kemungkaran, itu setan yang bisu. Membisunya aja kalau setan dosa. Membisunya kalau itu setan, tetap itu keburukan. Karena bisunya dari sesuatu yang tidak boleh kita berdiam diri di sana. Harus mengingkarinya. Oleh karena itu orang yang ikhlas adalah orang yang seluruh aksi dan amalnya, baik ucapan, perbuatan ataupun diamnya, baik ketika bersendirian ataupun berada di tengah orang banyak, semuanya karena Allah. Tidak tercampur oleh tendensi pribadi, hawa nafsu dan kepentingan dunia. Itu penjelasan dari Sahal At-Tusturi itu dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan As-Sunanul Kubra. Berkata ulama lain tentang ikhlas. Al-ikhlas, Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas itu adalah engkau tidak membutuhkan saksi atas amalmu selain Allah, dan tidak mengharapkan balasan atas amalmu selain balasan dari Allah. Dari manusia tidak, walaupun balasannya berupa jempol, berupa likes, berupa pujian, berupa apresiasi, berupa komentar yang sesuai dengan harapan kita. Enggak sama sekali. Jadi amal yang dilakukannya hanya ingin disaksikan oleh Allah. Manusia mah enggak perlulah, enggak perlu tahu apa yang saya lakukan gitu. Dan hanya ingin memperoleh balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan hal itu, orang yang ikhlas adalah orang yang selalu menyembunyikan kebaikannya. Melebihi dia menyembunyikan amal buruknya. Saya pernah membuat tulisan di Facebook beberapa tahun lalu dengan judul menyembunyikan amal baik. Dikutip perkataan para ulama, di antaranya perkataan sebagian ulama yang menyatakan uktumu hasanatikum asyadda min antaktumu sayiatikum. Sembunyikan amal-amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Kalau kita melakukan amal buruk, mau enggak amal buruk kita diketahui orang? Tidak mau, karena malu ya. Memalukan, bikin enggak pede di hadapan orang yang tahu keburukan kita. Makanya kita umpetin, kita sembunyikan. Pas ada orang yang membuka aib kita, gimana? Marah kita ya enggak? Benci kepada orangnya. Nah, makanya disembunyikan. Karena takut ketahuan, memalukan. Kalau menyembunyikan keburukan itu seperti itu, menyembunyikan amal baik harus lebih lagi dari seperti itu. Lebih ketat. Dan boleh marah kepada orang-orang yang mengekspos kebaikan-kebaikan kita. Karena mengancam, kita bisa ujub ya. Kita berusaha menyembunyikan, tiba-tiba ada orang yang memberitahukan, wah si Anu hebat. Kita sendiri gak tahu bahwa dia itu tahu kebaikan kita. Loh, kok tiba-tiba tuh diekspos? Terancam gak kita? Terancam, bisa terhapus. Alhamdulillah ada yang tahu gening, tuh kan begitu. Akhirnya ujub dengan amalnya. Merasa overconfidence di hadapan orang atas kebaikannya. Terlalu percaya diri, terlalu pede gitu ya. Dan itu berbahaya, bisa menghapus amal-amal kita. Makanya pernah seorang alim, Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau selalu menyembunyikan amal-amal baiknya. Sampai seseorang itu merasa heran, apa sih kelebihan Abdullah Mubarak sampai begitu dimuliakan orang. Saya ingin tahu kehebatan amal yang dilakukan. Dalam suatu safar dia ikut. Malam tahajud dia juga sama tahajud. Baca Quran sama baca Quran. Zikir sama zikir. Terus tidak ada perbedaan. Apa yang dia lakukan juga biasa saya lakukan sehari-hari. Tapi kenapa beliau istimewa? Suatu saat pas akan makan malam, sudah ngariung bersama dengan diterangi oleh cempor, oleh lampu, bukan lampu yang kayak begini terang benderang. Dulu mah ngetetet. Tahu ngetetet? Hanya kecil saja tapi cukup menerangi sekitarnya dengan radius paling 1 meter 2 meter gitu ya. Ah, seperti suatu saat makan malam, masih diperhatikan apa yang dilakukan, diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak, ekspresinya gak ada istimewanya. Ternyata ketika akan makan malam, tanpa sengaja reup teh si lampu teh pareum. Gelap, leuh, gelap. Tidak terlihat lagi kan? Bagaimana yang dilakukan orang, ekspresi orang dan seterusnya. Nah, kemudian tanpa diduga, cekes. Apa yang terjadi? Dihurungkan di eta lampu. Yang aku pertama kali lihat, langsung melihat wajah Abdullah bin Mubarak. Apa yang terlihat? Aku melihat beliau melelehkan air mata di pipinya dan ketika terang langsung. Apa namanya? Membuang mukanya, menyembunyikan wajahnya dari tatapan orang. Menangis. Ini mungkin kelebihan yang tidak dimiliki orang. Tidak dimiliki oleh saya. Saya mah mau terang mau gelap. Gak ngefek. Gak ngefek ya. Nah nanti kenapa Abdullah bin Mubarak menangis ketika lampu ini gelap dan seterusnya. Ternyata memang pada hakikatnya ketika bersendirian beliau selalu menangisi dosa-dosanya. Ketika orang enggak ada yang tahu dan ketika ada di hadapan orang beliau menampakkan wajah yang cerah, ceria dan friendly. Apa friendly itu? ramah kepada sesama orang, tersenyum, menunjukkan ekspresi senang di hadapan orang untuk memberikan kebahagiaan kepada hati orang yang melihatnya. Tapi ketika bersendirian beliau kembali menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Musuh sudah berhadap-hadapan, ya, senjatanya ya pedang, tombak, panah yang seperti itu kan. Gak ada senjata api seperti zaman sekarang. Umumnya sebelum terjadi peperangan ada yang disebut dengan mubarozah terlebih dahulu. Mubarozah itu perang tanding satu lawan satu. Jagoan dari sana maju, jagoan dari sini maju. Tiba-tiba datang orang kafir keluar. Siapa yang berani melawan saya? Langsung maju seorang dari kaum muslimin. Perang tanding mereka, tak lama kaum muslimin kalah, mati, oh sorak mereka. Ayo siapa lagi, maju lagi, mati lagi, sampai 3 kali. Ini orang jago bingit, ini orang cekatan, kuat, cepat ya, gerakannya banyak tipuan, tuti harja dia. Jangan tahu apa singkatannya. Sampai setelah 3 orang semua kaum jagoan dari kaum muslimin gugur, tak ada lagi yang maju. Tambah congak dia, ayo siapa lagi, dasar muslim lemah. Tiba-tiba dari arah belakang datang seseorang dengan menutup wajahnya. Dengan menutupkan apa himar ya, apa himar itu bukan himar, apa nama imamah bahasa kitanya, sorban. Tapi terbalik. Sorbannya ditutupin ke wajahnya. Lalu dia melawan orang itu dengan gagah berani. Orang ini tidak gede. Dan apa yang terjadi? Kalahlah orang kafir itu. Lalu bergemalah takbir Allahu Akbar. Menantang lagi, ada lagi yang mau maju? Tidak ada. Akhirnya orang ini kembali ke barisan. Dan seluruh pasukan gak tahu siapa dia karena tertutup. Ada seorang yang penasaran diikuti ke belakang. Dia tetap menyembunyikannya, tidak ingin diketahui. Dan dari arah belakang ditariklah imamahnya dan terbukalah wajahnya, orang-orang lihat. Apa yang terjadi? Siapa dia? Ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak. Rahimahullahu ta'ala. Para ulama jagoan loh. Ya. Tidak loyo, kelihatan ketika ngaji loyo gitu ya. Tapi di medan perang, luar biasa. Itu para ulama zaman dahulu. Ketika dibuka, oh Abdullah Mubarak. Oh, taulah ini Abdullah Mubarak. Apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak marah. Saya menyelamatkan amal saya, kamu menjerumuskan saya ke dalam kecelakaan. Beliau tidak ingin diketahui kalau kita mah, oh dia dibuka, oh gini kan. Ini mah enggak. Disembunyikan kebaikan-kebaikannya, ya. Inilah keikhlasan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang terpilih oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ikhlas, al-ikhlas wa tasfiyatul amal min kulli syaibah bihaitsu la yumazihu syai'un min iradatin nafs. Imma bitolabi tazayyun fi qulubil khalq wa imma bitolabi madhihim wal hurubi min dhammihim au bitolabi ta'zimihim au bitolabi amwalihim au khidmatihim au mahabbatihim au qadai hawaijihi ala aidihim au ghairi dhalik minal ilal wa syawaib wal iradatil fasidah allati tajtami'u ala syai'in wahid wa huwa iradatu ma siwallahi bihadal amal. Kata Imam Ibnu Qayyim, ikhlas adalah membersihkan amal dari seluruh noda yang bisa merusaknya. Dengan cara tidak tercampuri oleh tendensi-tendensi pribadi dengan amalnya. Baik tendensi pribadi itu ingin dianggap hebat dalam pandangan sesama manusia, atau ingin pujian mereka, atau untuk menghindarkan celaan mereka agar tidak dicela. Sebab ada orang beramal agar tidak dianggap tercela oleh orang. Kenapa kamu di masjid suka kalau masuk tahiyatul masjid qabla dan ba'da? Ya itu kan saya malu, saya panitia daurah, saya panitia pengajian sudah tahunan. Kalau umat saya enggak sholat sunat, nanti orang mencibir, ya isi etama gitu. Kan begitu ya. Dalam rangka tidak dicibir orang, dia melakukan ibadah. Bukan karena itu ibadah. Laisa lil huruf min dhammihim, bukan untuk menghindari celaan mereka. Bukan mengharapkan penghormatan dan penghargaan mereka. Bukan mengharapkan uang mereka atau khidmah, servis dan pelayanan mereka. Bukan mengharapkan cinta manusia. Bukan mengharapkan agar mereka mau membantu kita di saat kita membutuhkannya. Atau alasan-alasan lain yang bisa merusak amal yang dilakukannya. Itulah ikhlas. Berdasarkan hal itu, maka ikhlas maknanya tauhidul iradah wal qasad hatta yakuna Allahu huwa muradaka wahdak fala taltafit ila syai'in ma'ahu subhanah. Jadi ikhlas artinya mengesakkan, menunggalkan niat dan tujuan dari amalan sampai hanya Allah lah yang menjadi tujuan utama dari amalan kita. Tidak dibarengi dengan tujuan-tujuan lainnya selain itu. Inilah makna dari keikhlasan baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Bagaimana kedudukan ikhlas di dalam agama ini? Oh, luar biasa. Sehingga setidak-tidaknya saya akan mengungkapkan 4 poin yang menjelaskan amat sangat super penting, penting bingitnya ini niat dalam ajaran Islam. Ini ikhlas dalam ajaran Islam. Pertama, ikhlas adalah hakikat Islam itu sendiri. Ikhlas itu intisari dari ajaran yang dibawa oleh para rasul sejak zaman dahulu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ikhlas adalah intisari dari tauhid. Dan tauhidlah intisari dari seluruh agama yang dibawa oleh para nabi. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali mereka menyatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hei kaumku, sembahlah hanya Allah. Tidak ada sembahan lain yang hak selain dia bagi kalian. Ya. Sampai kepada Nabi SAW, ketika orang yang kafir mau masuk Islam wajib mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, dan ini intisari dari keikhlasan. Karena makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Termasuk tidak ada niat yang ditetapkan ketika ibadah kepada Allah kecuali niatnya hanya untuk Allah. Siapa yang beribadah kepada Allah tapi menduakan niat, sebagian 99% untuk Allah, 1% untuk pujian manusia, maka dia sudah syirik dalam hal niat. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar 29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani mathala. Allah memberikan perumpamaan tentang 2 orang. Satu orang hamba sahaya milik 2 tuan. Satu orang lagi hamba sahaya milik 1 tuan. Apakah kedua-duanya beda? Apakah kedua-duanya sama? Tidak, tidak sama. Jadi kalau tuannya dua, ketika mengerjakan satu perintah seorang tuan, lagi ngerjain, tuan yang lainnya manggil, hey fulan, tang, ini kerjakan ini. Bingung apa tidak dia? Bingung. Kalau umpama yang sebentar, tanggung nih, dia bisa disiksa oleh tuan yang kedua. Kalau umpama, okay, I'm coming umpamanya, saya datang, tuan yang pertama marah, ya. Bingung dia. Berbeda dengan hanya dimiliki oleh satu tuan, dia hanya taatnya kepada satu orang saja. Ketika menerangkan hal ini berkata Syekhul Islam, "Faman lam yastamilillah faqad istakbara. Wa man istaslama lillah wa li ghairihi faqad asyraka. Wa kullun minal kibr wa syirk diddul Islam wal Islam diddus syirk wal kibr." Siapa orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, maka orang itu takabur. Siapa orang yang tunduk kepada Allah, tapi tunduk juga kepada selain Allah. Tunduknya kepada dua pihak, kepada Allah dan kepada selain Allah, berarti orang ini telah syirik. Baik takabur ataupun syirik, dua-duanya lawan dari Islam, dan Islam lawan dari syirik dan takabur. Lalu beliau melanjutkan, ikhlasud dini lillah huwad dinul ladhi la yakbalullahu siwah fahuwal ladhi ba'atha bihil awwalina wal akhirina minal rusul wa angzala bihi jami'al kutub wattafaqa alaihi a'immatu ahlil iman. Wahada huwa khulasatu da'watin nabawiyah wa huwa qutbul Qur'an alladhi taduru 'alaihi rahah. Ikhlas dalam beragama karena Allah merupakan agama inti yang tidak akan diterima selain hal tersebut. Itulah ajaran yang seluruh nabi telah diutus membawa ajaran ini dari awal sampai akhir. Itulah inti dari ajaran yang karenanya kitab-kitab Allah diturunkan dari mulai Taurat, Jabur, Zabur dan Injil. Dan itulah inti ajaran yang disepakati oleh seluruh orang-orang yang beriman. Dan itu pula intisari dari dakwah para nabi, dan itu menjadi poros bagi Al-Qur'an yang seluruh ayat berporos pada hal tersebut. Padahal keikhlasan. Tanpa keikhlasan seluruh pengamalan Al-Quran sia-sia. Sholat diperintahkan oleh Al-Quran tapi riya sia-sia. Bukan hanya sia-sia tapi diazab. Ya. Inilah yang pertama. Jadi kedudukan ikhlas di dalam ajaran Islam adalah ikhlas merupakan hakikat dan intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Kedua, Islam adalah fitrah yang seluruh manusia diciptakan di atas fitrah itu. Bukan Islam, ikhlas ya. Saya tadi ngomong ikhlas apa Islam? Islam, afwan, ikhlas. Ikhlas itu fitrah yang seluruh manusia diciptakan di atas fitrah ikhlas tersebut. Apa yang menjadi dalil? Tentu saja Quran dan hadis yang sahih. Di antaranya, apa sih tujuan utama diciptakannya jin dan manusia? Untuk ibadah. Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah, dan itu ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa hubungan ayat ini dengan keikhlasan? Hubungannya jelas, erat. Di sana dalam kalimat itu ada pasangan huruf nafi dan huruf istithna. Huruf nafi adalah ma. Nafi itu artinya tidak. Huruf yang bermakna tidak, wa ma dan tidaklah. Ma ini huruf nafi. Khalaqtu, aku menciptakan al jinna wal ins, jin dan manusia. Illa di sini sebenarnya huruf istisna. Kalau dalam satu kalimat dalam bahasa Arab ada pasangan nafi dan istisna, disebutnya litakhsis, untuk memberi makna khusus. Lil hasr, untuk memberi makna batasan. Makanya disebut hanya. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya aku ciptakan jin dan manusia hanya khusus untuk ibadah. Itu pertama. Kedua, mengandung makna penghususan, ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Termasuk menetapkan niat dalam ibadah hanya untuk Allah, tidak kepada yang lain. Jadi syiriknya ini harus dihindari dari dua jenis syirik. Syirik besar dan syirik kecil. Menghindari syirik besar, enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Hanya kepada Allah. Ketika orang ibadah kepada Allah tapi ibadah kepada selain Allah, ini syirik besar. Kedua, hindari juga syirik kecil. Ibadahnya hanya kepada Allah tapi niatnya kadang-kadang dibagi dua. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk pujian manusia. Ini syirik kecil. Wajib dihindarkan. Menghindarkan syirik besar, tidak boleh ibadah kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Menghindarkan syirik kecil, tidak boleh meniatkan amalan untuk selain Allah, hanya untuk Allah. Inilah tauhid dan inilah ikhlas. Dan Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Sudah include, tercakup di dalamnya ikhlas dalam beribadah kepadaku. Hanya ibadah kepadaku, ya ibadahnya hanya kepadaku, ya niat ibadahnya hanya untukku. Untuk Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh manusia diciptakan di atas prinsip ini, prinsip ikhlas. Berfirman Allah Azza wa Jalla di dalam hadis kudsi. Hadis kudsi ini sahih riwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Iyad bin Himar, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Kata Allah, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku telah ciptakan manusia, hamba-hambaku dalam keadaan lurus seluruhnya. Lurus ini maknanya tauhid, baik tauhid besar ataupun tauhid kecil. Tauhid besar itu hanya beribadah kepada Allah, tauhid kecil itu hanya ibadah dengan niat untuk Allah. Jadi ibadahnya hanya untuk Allah, niatnya juga untuk Allah. Maka itu yang disebut dengan hanif. Jamanya hunafa. Allah berfirman, khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum. Aku telah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif seluruhnya. Menunjukkan bahwa ikhlas ini adalah fitrah. Seluruh manusia diciptakan di atas fitrah ini. Suatu saat Umar bin Khattab berkata, bertanya kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Umar, suatu saat Umar bertemu dengan Muadz, dipegat, "Hei Muadz, aku mau bertanya kepadamu. Ma qiwamu hadhil ummah? Apa sih tonggak utama bagi umat ini?" Maka dijawab oleh Muadz, "Tsalatsun hunnal munjiyat." Ada tiga tonggak dari umat ini. Ketiga-tiganya adalah al-munjiat. Munjiat itu penyelamat. Penyelamat umat dari kehancuran, dari penyimpangan. Apa saja ketiga hal ini? Pertama al-ikhlas, wahual fitrah. Pertama ikhlas. Dan inilah fitrah, kata Mu'ad. Lalu Mu'ad menyatakan, fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Itulah fitrah Allah yang semua manusia telah diciptakan di atas fitrah itu. Kedua, as-salah wahiyal millah. Kedua, salat. Dan inilah tonggak dari agama. Dan yang ketiga, wat-ta'ah wahiyal ismah. Ketaatan kepada seluruh aturan Allah, dan inilah ismah. Ismah ini keselamatan. Lalu ketika mendengar jawaban itu, berkata Umar, "Saddaqta, benar engkau hei Mu'ad." Dari sinilah maka kita mengetahui betapa agungnya kedudukan ikhlas di dalam agama sampai dijadikan sebagai fitrah bagi seluruh manusia. Ya, karena itu pula kalau amalan perbuatan dilandasi dengan ketidakikhlasan, maka terlaknat amalan itu, terlaknat pelakunya. Semua yang terlaknat berarti buruk. Salat dilaknat bila riya, bukan salatnya yang menjadi penyebab, tapi riyanya itu. Walaupun riyanya sedikit, sudah saya berikan penjelasan, walaupun sedikit tapi kotor itu merusak seluruhnya. Ada peribahasa dalam bahasa kita, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Susu yang banyak, ini susu murni nih, susu sapi atau onta gitu, sebelanga. Sebenarnya itu belanga itu baskom apa ya? Baskom. Itu ada nila setitik, racun setitik. Apa yang terjadi? Seluruh susunya dibuang. Walaupun hanya setitik dan bagian lainnya tidak tercampuri, tapi kita gak berani ya. Saya juga sudah jelaskan ahwat beli baso, karena rata-rata ahwat baso maniak. Mang baso, 2 mangkok ya, untuk sendiri. Siapkan cadangan 2 lagi. Ketika ngaladangan teh, melayani haji, itu si tukang baso apa? Bersin ada yang loncat. Sedikit. Kita lihat. Berani gak ahwat nineng? Enak. Oh enggak, kenapa? Itu tadi waktu bersin ada loncat. Kan sedikit neng. Merubah rasa apa tidak? Tidak. Mungkin sedikit asin. Merubah aroma? Enggak. Merubah teksturnya segala? Enggak berubah. Tapi kenapa gak berani? Gak mau? Enggak, ganti lagi dengan yang baru. Kata si emang, boleh neng, tapi tadi juga ada yang loncat ke baskomnya tuh. Ke apa namanya? Ke bulengnya. Ah, bukan bahasa Sunda. Ke langsengnya. Apa kata si ahwat? Gak jadi, pulang lagi. Ya, besok datang lagi, tapi jangan bersin lagi. Walaupun kotorannya sedikit, tidak merubah rasa, tidak merubah aroma, tidak merubah apapun, kita gak berani. Karena ada noda sedikit. Walaupun noda itu berbahaya apa tidak? Tergantung, kalau dia punya TBC berbahaya, bisa nular. Kalau sehat mungkin gak berbahaya. Itu kita, apalagi Allah yang maha thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Maka semua amalan yang tidak ikhlas terlaknat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullahi azza wa jalla." Dunia ini terlaknat. Tapi banyak orang yang ngejar dunia ya, mengejar sesuatu yang dilaknat. Terlaknat pula seluruh isi dunia, kecuali segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka mencari wajah Allah. Kecuali amalan yang ikhlas. Itu yang tidak dilaknat. Ya. Hadis ini lafadznya berbeda-beda. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan lafadz yang berbeda. Di antaranya, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawallahu wa au aliman au muta'alliman." Dunia ini terlaknat, terlaknat juga semua yang ada di dunia kecuali zikrullah dan orang-orang atau segala sesuatu yang membantu menopang zikrullah, atau orang berilmu atau orang yang sedang belajar ilmu. Nah, kita ini sekarang terhindar dari laknat karena sedang belajar ilmu, asal ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka terlaknat pula. Ada gitu yang ngaji tapi tidak ikhlas. Ada umpama nuker sendal, saya beberapa kali hilang di sini. Dan hilangnya itu, ketika saya nyindir ngomong begini. Jadi pas keluar hilang, kayaknya dendam tuh mana? Mana sendal si Ustaz? Nah, itu tidak jelas. Jangan-jangan hilang lagi nih. Kedua, ada juga umpamanya yang datangnya ke sini itu dalam rangka nyari jodoh. Siapa tahu dipertemukan dengan jodohnya di sini ya. Pas ada yang diincer gitu ya, itu. Ternyata besok lusanya ngirim undangan dia mau nikah. Lemas, gak mau ngaji lagi . Ada yang kayak begitu? Ada. Beberapa waktu yang lalu ada yang SMS ke saya tuh. Ustaz, saya malas ngaji lagi ya. Kenapa? Ikhwan yang saya incer dan dulu pernah menyatakan ke saya tapi saya tunda-tunda, nanti mau nikah sebentar lagi. Makanya saya lemas ngaji. Karena apa ngajinya? Nanti kalau udah dapat jodoh gak ngaji lagi ya? Atau jodoh yang diincernya direbut orang? Iya, sudah berhenti lagi ngajinya. Oleh karena itu, orang yang seperti itu gak akan lama ngaji. Karena tidak karena Allah Azza wa Jalla ya. Jadi itulah penyebab kenapa segala sesuatu yang tidak karena Allah terlaknat. Karena Allah tolak. Selain Allah tolak juga orang itu diazab. Berdasarkan hal itulah maka mempelajari dan meluruskan aspek niat jauh lebih penting daripada beramal itu sendiri. Sebagaimana Yahya bin Katsir rahimahullah menyatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal wa dzalika li annaha tablughu bi sahibiha ma la yablughu wa ma la yablughu amaluhu. Pelajari oleh kalian niat. Karena niat itu lebih penting, lebih berharga daripada amalan itu sendiri. Karena apa? Karena niat bisa menjangkau apa-apa yang tidak bisa terjangkau oleh amalan. Niat bisa meraih keutamaan yang tidak bisa diraih dengan amalan. Ini ada bab tersendiri yang akan kita jelaskan kemudian insyaallah. Mu'alif juga di sini menyatakan kama sayati insyaallah, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya tentang hal ini. Sampai-sampai Ibnu Abi Hamzah, salah seorang ulama ahli hadis pensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu banyak yang mensahih, ada Umdatul Qari ya, ada Fathul Bari dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk salah satunya adalah Ibnu Abi Hamzah menyatakan, wadidtu annahu law kana minal fuqaha man laysa lahu syughlun illa ay yu'alliman nasa maqasidahum fi amalihim wa yaqunda ila tadris fi amalin niyah laysa illa fa innahu ma utiya ala kathiri minan nas illa min tadyi'in niyat. Tuh bayangkan, kata Ibnu Abi Hamzah, aku sangat berharap ada seorang aja ulama fuqaha ahli fiqih yang tidak memiliki kesibukan apapun kecuali hanya mengajarkan niat kepada manusia dalam amalan mereka supaya ikhlas. Lalu orang itu duduk mengajar tentang amalan hati, amalan niat yang tidak ada pelajaran lain yang diajarkan kecuali itu. Karena disebutkan ma utiya ala katsiri minan nas, tidak ada yang banyak dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang kecuali mereka mengabaikan aspek niat ini. Maka perlu ada orang yang takhasus, spesialis membahas masalah amalan hati, masalah niat supaya lurus. Sebab ketika niat ini tercoreng, gugur hancur seluruh amalan. Bukan hanya tidak diterima alias ditolak, tapi juga di apa tadi? Diazab. Capek gawe? Teka pakai barijeng di? Teke bikin bete. Inilah yang kedua. Kedudukan ikhlas di dalam agama ini sebagai fitrah. Keempat, dan seterusnya akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang. Ya, untuk sekarang cukup sampai di sini. Kita akan bertanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, terkadang saat sholat sunnah qabliyah di masjid, seringkali syaitan membisikkan ada yang lihat kita. Dan sebab lainnya karena sholat mayoritas yang ada di daerah ana kebanyakan tidak sesuai sunnah. Jadi perasaan yang melihat itu banyak, suka sedikit terlihat sedikit oleh mata, suka sedikit terlihat sedikit oleh mata. Ngelirik kayaknya lagi sholatnya ya. Iya, pertama bahwa kita ada yang melihat sholat kita, itu suatu yang tidak bisa dihindarkan. Nah, mungkin kita mengumumkan sebelum sholat, jamaah sekalian, saya mau sholat sunat, tolong jangan dilihat ya, biar tidak riya. Gak mungkin begitu. Jadi sholat sunat dan dilihat, itu sesuatu yang lumrah, biasa ya. Apa yang harus kita lakukan agar tidak riya? Fokuslah niat hanya untuk Allah. Tepislah seluruh keinginan untuk dipuji. Sebodoh amat dengan penglihatan orang, penilaian orang terhadap sholat kita. Mau dianggap aneh, kan rata-rata yang sesuai sunnah dianggap anehnya. Atau mau dianggap lumrah, dianggap wajar, gak ngaruh. Mau dicela, silakan. Mau dipuji, sabodoh teuing. EGP tadi. Fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Fokus niatnya hanya ingin dinilai oleh Allah, dipuji oleh Allah, dibalas oleh Allah, bukan untuk pujian manusia. Ya, fokuslah pikiran hati kepada penghayatan terhadap bacaan. Sehingga gak ada waktu untuk memikirkan apresiasi orang atau sholat kita. Jadi selama kita bisa menepis seluruh keinginan untuk riya dengan cara mengembalikan keikhlasan hanya untuk Allah, mengembalikan konsentrasi dan fokus kepada bacaan, selama itu insya Allah perasaan merasa dilihat tadi tidak akan memadaratkan kita. Baru memadaratkan kita kalau kita khawatir dicela. Kalau ada kekurangan dalam sholat kita dicela oleh manusia. Khawatir umpamanya dianggap aneh sholat kita oleh manusia, lalu kita menyesuaikan gerakan sholat dengan kebiasaan orang di tempat itu. Nah, baru itu bisa merusak. Berarti ingin dinilai oleh orang. Ya. Jadi kembalikan keikhlasan fokus hanya untuk Allah. Dan kembalikan fokus perhatian untuk menghayati bacaan yang kita baca. Pembahasan tentang ikhlas yang tadi dan pertemuan berikutnya dibahas, diambil dari kitab apa? A'malul Qulub. Ini kitab baru, yang baru sebulan kira-kira ada orang yang ngasih atau kurang. Saya baca, bagus bingit. Saya enggak tahan, ingin segera baca berulang-ulang, ingin mengajarkan segera mungkin. Ada peluang, saya ajarkan. Jazakallahu khaira kepada yang memberikannya ya. Ini jariah nanti ngalir terus ya. Jangan-jangan besok banyak lagi yang bawa kitab ngasih ke saya nih. Kitab ini jangan. Ini tanpa sengaja tertemukan, alhamdulillah. Kalau ada saya temukan di maktabah manapun atau di toko manapun, lihat ini pas insya Allah saya beli ya. Tapi alhamdulillah gak perlu beli, gratis. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah melaksanakan umroh berkali-kali selama di sana dengan cara keluar dulu dari kota Mekah? Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah ke Mekah menurut riwayat 20 hari, menurut riwayat lain 18 hari ketika Futuh Mekah. Bisa enggak beliau melakukan umrah tiap hari? Jangankan tiap hari, setiap hari 2-3 kali bisa. Apakah beliau dan para sahabat melakukan itu? Ternyata tidak. Hanya sekali dalam satu perjalanan. Dalam satu kali perjalanan hanya satu kali umrah, sudah. Besok lusa sampai sebelum pulang, waktu banyak, kesempatan banyak, tapi beliau tidak melakukannya. Itulah sunnah beliau ketika umrah. Dalam satu kali safar, satu kali perjalanan, hanya melakukan satu kali umrah. Seandainya melakukan berkali-kali umrah itu baik, niscaya Nabi dan para sahabat jauh lebih dahulu melakukannya daripada kita. Tapi ternyata beliau dan para sahabat tidak. Ya, lakukan dalam satu kali perjalanan hanya satu kali umrah. Walaupun kita punya banyak kesempatan melakukan umrah tiap hari di sana, dengan cara ambil miqat ke luar Mekah gitu ya, bisa ke Arafah, bisa ke Tan'im, bisa ke macam-macam, ke Ja'rona, itu banyak. Tapi contoh dari Nabi dan para sahabat hanya melakukan satu kali umrah dalam satu perjalanan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita memajang alat musik dalam rumah tapi tidak dimainkan? Untuk apa? Nanti penasaran, coba gonjreng gitu kan. Boleh gak dijual? Kalau dalam bentuk alat musik utuhnya tidak boleh. Tapi kalau dirusak terus bagian-bagian setelah dirusaknya itu bisa dijual, boleh jual. Tidak dalam bentuk alat musiknya, seperti membuat gitar ya. Kemudian dicopotin apa namanya, senarnya, jual. Mungkin untuk mancing gitu, untuk apa gitu ya. Atau kayunya, untuk kayu bakar, untuk apa, itu dibolehkan. Tapi menjual dalam bentuk alat musiknya secara utuh tidak boleh. Saya sering posting di Instagram tentang agama, mengingatkan teman untuk zikir, berpuasa, sholat duha, dan ibadah lain. Apakah saya termasuk riya? Tergantung niatnya. Kalau itu murni dakwah, bagus. Kalau umpamanya mengharapkan likes, jempol, lihat. Setiap jam lihat, jempolnya baru satu. Sampai habis masa apa postingannya sampai terhapus sendiri enggak ya. Ternyata sampai dilupakan orang cuma 2 jempol. Lalu kita katakan malas ah, enggak ada yang nge-like, akhirnya tidak nge-posting lagi. Berarti niatnya bukan dakwah, bukan karena Allah. Orang mau like mau tidak, yang jelas begitu baca ya, begitu lihat postingan kita dia baca, dan itu sudah sampai dakwah, dapat pahala. Kadang orang menyukai itu tapi tidak melike, ada ya. Kadang orang membenci tapi tidak nge-hate, tidak nge-unlike, ada jempol kebalik enggak? Ada ya? Di Instagram enggak ada rasanya. Yang penting sampaikan, mau di-like mau tidak, minimal orang membaca postingan kita. Kalau itu yang kita niatkan, maka tidak ada riya. Tapi kalau umpamanya ditunggu subscribe-nya ya, dan jangan lupa jempolnya umpamanya. Nah itu, kalau enggak saya enggak akan posting lagi. Berarti itu tidak ikhlas. Ustaz. Ya. Ya. Dari Umu Aulia di Cimahi, Ustaz, pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Bismillah Ustaz, mau tanya tentang ikhlas. Saat seorang istri berdandan di rumah dan mengerjakan tugas di rumah, itu termasuk jihad wanita. Apakah kalau diniatkan untuk suami, apakah itu termasuk syirik? Bagaimana seharusnya niat yang benar? Syukran. Ya, barakallahu fiik. Kalau diniatkan untuk menyenangkan suami, berarti itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu bernilai ibadah, ya. Mau apa namanya diterima, disetujui atau tidak oleh suami, mau diapresiasi atau tidak oleh suami, yang penting kita melaksanakan ajaran Islam. Islam menyuruh kaum wanita untuk menyenangkan suaminya, salah satunya dengan cara berdandan. Kalau suaminya berkomentar, lah kamu dandan, enggak juga tetap gitu. Maksudnya tetap cantik kok gitu ya. Tapi dalam hatinya dia senang. Dia cuma gengsi aja memuji. Karena ada karakter orang gengsi memuji pasangan, ada tuh. Padahal memuji pasangan itu berefek gak kepada kemesraan, kedekatan, berefek apa tidak? Tentu saja berefek. Beri pujian setinggi mungkin agar dia senang. Jadi kalau ketika istri berdandan, kita masya Allah, ini bidadari dari mana gitu aja. Kok ini wanita dari mana, saya nggak tahan melihatnya gitu ya, karena jeleknya. Ah. Tapi tunjukkan senang, masya Allah, ini bidadari baru turun dari surga kayaknya ya gitu ya. Nah, ya apa-apa, diungkapkan pujian itu agar dia senang ya, dia semangat ya untuk berdandan, dan itu menyenangkan kita. Secara manusiawi, setiap suami laki-laki pasti senang kalau istrinya tampil fresh, cantik, wangi, dan ramah, menyenangkan ya, pasti itu. Adapun suami gak ngelirik, itu gengsi. Tetaplah ya, dia mengharapkan istrinya seperti itu. Jangan sampai suami sengaja memberi alat-alat kosmetik, sengaja membeli parfum agar kalau berdekatan itu wangi. Tapi cuek, gak dipakai, gak diapa. Walaupun suami gak nyuruh, nih saya belikan parfum, ini artinya untuk dipakai. Tapi ternyata gak dipakai, gak bersyukur tuh. Suami ingin istrinya pakai itu, tapi istrinya cuek, tidak memanfaatkannya. Ya, jadi tetaplah istri berdandan, berdandan, berdandan, dengan berdandan, baik suaminya memanfaatkan dandanannya atau tidak, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa boleh seorang wanita meminta cerai karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suami? Gimana dulu kelakuannya? Kelakuannya itu ngaji, sholat, ngapain gitu. Pernah waktu itu melempar makanan ke kepala anak ketika kesal. Ulu. Saya sudah berusaha bersabar, mohon bimbingannya Ustaz. Itu tidak bisa hanya dilihat kasus itu saja, tapi melihat seluruh aspek yang berkaitan dengan kasus itu. Kenapa suami sampai ngelempar itu kepada anak? Pasti ada sebab, mal terpuguh-puguhnya. Yang harus fokus itu penyebabnya, mungkin dari istrinya. Istrinya yang kurang perhatian kepada anaknya. Umpamanya istrinya, "Pah, tuh suapin anakmu tuh. Saya lagi sibuk chatting," umpamanya. Lalu suaminya masih sabar ya disuapin. Tapi suaminya ada pekerjaan lain. "Ma, ini anakmu nih, suapin." "Saya masih sibuk, lagi seru di grup." Akhirnya marah, dilempar. Ya itu salah istri. Bukannya apa namanya pertanyaan si istri, tapi pertanyaan suami. "Ustaz, boleh gak menceraikan istri? Saya sudah gak tahan dengan kelakuannya." Mungkin begitu. Coba cari penyebab kenapa suami seperti itu. Pasti ada penyebab. Nggak akan ujug-ujug ya. Fokus kepada penyebabnya. Barangkali dari istri. Karena kesalahan istri. Perbaiki dari sisi sana. Maka suami tidak akan bertindak seperti itu. Pokoknya redam segala sesuatu yang menyebabkan suami terluap emosinya. Itu yang lebih perlu ya. Kalau umpamanya terpuguh-puguh, nah, itu perlu dibawa ke psikiater. Apapun yang rusak dari pasangan kita, perbaiki dulu. Kalau memperbaikinya masih mungkin ya. Kalau tidak mungkin diperbaiki karena penyimpangan syariah, baru itu nanti boleh berbicara, boleh enggak minta cerai kepada suami yang seperti itu. Umpamanya dia tidak sholat, tidak saum Ramadan, dia mabuk, dia mencuri seperti itu, sudah diingatkan berkali-kali, boleh tanyakan, boleh enggak minta cerai kepada laki seperti itu, ya. Mohon nasihat, ana dapat proposal untuk sumbangan acara yang tidak sesuai dengan syariat. Enggak boleh dibantu. Bagaimana kalau acara dangdutan ada proposal? Apakah kita kasih? Enggak, karena itu maksiat, ya. Nah, termasuk juga kalau penyimpangannya itu berupa kebid'ahan maka tidak boleh. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Boleh enggak menunda waktu sholat untuk kajian? Contoh umpamanya kajian ba'da maghrib terus isya-nya dilabrak, terus sholat isya-nya tertunda. Boleh, ya. Boleh azan dulu, waktu isya berhenti dulu, setelah itu lanjutkan kajian, beres kajian nanti sholat isya berjamaah, dibolehkan. Ustaz, ya. Dari pemirsa Ahsan TV di Kabupaten Majalengka, Bapak Damiri namanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya tidak pernah ziarah kubur orang tua. Apakah saya berdosa atau menjadi anak yang durhaka? Ya barakallahu fiik. Ziarah kubur hukum asalnya sunnah, baik ke orang tua ataupun ke yang lain-lain, ya. Jadi kalau kita memiliki waktu luang, sempatkan untuk ziarah kubur. Ketika ziarah kubur, doakan orang tua, ya, dan ambil ibrah. Tapi kalau karena satu dan lain hal tidak memungkinkan, maka cukup doakan orang tua tanpa harus ziarah kubur. Jadi berbeda antara mendoakan orang tua dengan berziarah kubur. Yang terbagus semuanya dilakukan. Ziarah ke kuburan orang tua lalu doakan dan ambil ibrah pelajaran. Kalau tidak memungkinkan karena adanya uzur, minimal doakan di dalam sholat. Coba baca di setiap sujud dari sholat-sholat kita, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Baca umpah doa, minta ampunan untuk orang tua, minta rahmat, minta kebaikan dunia akhirat bagi orang tua. Berdoa, minta agar orang tua dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, ya. Doakan semaksimal sesering yang kita bisa, terutama dalam sholat dan juga lakukan di luar sholat. Itu yang lebih penting, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah anak boleh mengambil ilmu dari dua ustaz ini? Salah satunya Ustaz Sofyan Khalid Rai, boleh. Kalau beliau ke Bandung saya juga akan duduk. Saya akan duduk di sana untuk ngaji. Yang kedua, secara pribadi baik. Beliau sahabat saya, bagus. Kalau dia datang ke sini akan saya rangkul. Adapun kalau ngajar, wallahu alam saya tidak tahu tentang kapabilitas ilmunya, tapi konon ada rumor yang beredar bahwa ustadz-ustadz senior di Jakarta menyatakan bagusnya orang ini belum mengajar dulu karena kapabilitas ilmu yang kurang. Bukan karena urusan akidah dan manhaj. Akidah manhajnya lurus bagus. Tapi kapasitas keilmuannya yang menurut orang-orang terdekat, ustadz-ustadz seniornya, dia harus belajar lagi, ya. Wallahu a'lam. Kalau bertanya jangan panjang-panjang, ya. Nih surat segini nih. Pertanyaan banyak yang sama. Ustaz, ada orang berhutang kepada kita dan gak bayar-bayar. Capek nagih. Dan akhirnya kita ikhlaskan hutangnya, tapi dalam hati ada kesal. Oh, bukan ikhlas. Gondok. Karena teman gak bayar. Apakah itu termasuk ikhlas? Enggak ikhlas. Jadi kalau ada teman punya hutang, kalau dia mampu bayar hutang, tagih. Menagihnya itu karena sayang. Menagihnya untuk menyelamatkan dia. Sebab kalau mampu membayar tapi dia enggak bayar, dia zalim, dia dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu bayar itu kezaliman. Selama itu dia berdosa. Kalau kita berdoa keburukan untuk dia, kena loh, ya. Dan tidak boleh dibiarkan. Ingatkan, tagih. Kalau dia memang kelihatan punya, umpah hutangnya 1 juta, 2 juta. Setiap ditagih enggak punya. Padahal mobil ada, motor ada. Jual motornya gitu. Kemudian bayar 1 juta, sisanya belikan motor bekas. Tagih terus. Untuk menyelamatkan dia, ya. Kalau kelihatan dia mampu. Adapun kalau dia betul-betul kelihatan tidak mampu, ya. Pas datang mau nagih teh, rumahnya sudah dikejar-kejar oleh penagih kontrakan. Ya. Terus dilihat anak-anaknya merengek, kenapa anak lapar dari kemarin belum makan. Pekerjaannya tidak tentu, ya, koreh-koreh cok. Maksudnya dia buruh lepas, serabutan. Ada yang nyuruh kerja dia bisa makan, enggak ada yang nyuruh. Dapurnya enggak ngepul. Kapan dia bisa bayar? Enggak kebayang. Udah yang begitu ikhlaskan. Sudah, akhi, antum hutang antum lunas. Antum enggak punya hutang lagi. Sampaikan kepada dia, ya. Bila perlu bantu dia untuk nafkah wajib yang utamanya bagi keluarganya di saat itu. Jadi kalau orang itu tidak bayar hutang karena benar-benar enggak mampu, bebaskan dia. Insyaallah Allah akan membebaskan kita dari azabnya di akhirat kelak. Tapi kalau orang tersebut mampu tapi menunda pembayaran hutang, itu kezaliman, tagih kejar terus gitu ya. Dan rata-rata kalau sudah berhutang, yang berhutang itu lebih galak daripada yang ngutanginnya. Harusnya yang berhutang itu yang segan ketemu. Ini malah yang ngasih hutang, yang apa namanya, yang segan. Aduh, kalau ketemu tuh pasti nyinyir lah. Menagih kan? Awas lo. Nah, jadi gak enak kegiatannya ya. Yang seperti itu tagih. Dan kalau umpamanya tidak juga, tapi kita bisa memproses secara hukum, proses. Untuk apa? Untuk memberi kesan atau untuk memberi efek jera kepada dia. Nanti dia gak akan gitu-gitu lagi ya. Jadi lihat karakter dan keadaan orang tersebut. Kalau umpamanya dia berhutang ya, dan mampu, yaudahlah lunas. Nanti dia berhutang gitu lagi ke semua orang. Nanti dia jadi modus itu gitu ya. Tenang, sekarang pinjam, pas nagih mas sayanya bisa lebih galak daripada dia. Dia gak akan berani lagi nagih. Itu jurus dia. Dia lakukan itu ke banyak orang. Maka tidak maslahat. Itu madharat. Jadi kalau yang seperti itu kata Syekh Al-Utsaimin, proses secara hukum agar dia jera dari kebiasaan buruknya. Terakhir ya, terakhir yang warna pink dari Ahwat. Mohon nasihat, ana sering pusing dan rungsing. Kalau di rumah ada yang memutar musik, namun ana belum sanggup melarang karena kadang yang nyetelnya orang tua. Duh, gimana caranya supaya saya gak pusing ya Ustaz? Kalau begitu saya juga bingung, gimana? Ada banyak alternatif ya. Pertama ngekos. Ngekos. Kalau itu tidak menimbulkan madarat yang lebih besar ya. Yang kedua, dakwahi orang tua dan itu yang terbaik. Beritahukan tentang efek dari musik itu. Mas, saya gak bisa belajar, saya gak bisa konsentrasi. Kalau nanti ujian saya gak lulus itu karena mamah ya. Ini karena musik. Bilang begitu. Mempengaruhi otak saya. Saya jadi lebih suka menghafalkan lagu dan musik daripada pelajaran tuh. Gitu aja. Padahal kita gak ngapalin. Tapi kalau lagu tanpa diapalin juga, apal karena sering dengar tiap hari. Sehari, hampir setiap saat di rumah lagu itu tanpa dihafalkan, otomatis hafal sendiri gitu ya. Kan seperti itu. Kalau pelajaran, dihafal pun susah. Tapi kalau umpamanya intensitas kita menghafal seperti intensitas kita mendengar lagu, mungkin akan hafal juga ya. Dakwahi, berikan penjelasan agar stop ya. Kalau ingin saya lulusnya cum laude gitu, style nih pengajian. Fresh, sekali baca saya hafal. Kalau sambil dengar pengajian, gitu aja. Jadi itu alternatif kedua. Alternatif pertama pindah kos. Alternatif kedua dakwahi. Alternatif ketiga kondisikan kamar supaya redam suara. Jadi suara menjerit ada bom juga enggak masuk ke kamar. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.